Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أحبتي في الله hadirin sekalian rahimani warahimakumullah. Ini pertemuan yang kedua di dalam pelajaran kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Baik. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Apa materi di pertemuan sebelumnya? Ada yang antum dengar di pertemuan sebelumnya? Ada yang antum dengar atau enggak ada yang dengar? Apa materi sebelumnya? Kenapa? Dapat dua kalimat. Tayyib. Terkait dengan hadis, kita pelajari tentang makna dua kalimat ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, amalan itu hanyalah dengan niatnya, dan masing-masing orang untuk masing-masing orang apa yang dia niatkan. Ada dua pendapat setidaknya di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama bagaimana? Tentang makna dua kalimat ini. Pendapat yang pertama mengatakan dua kalimat ini maknanya, maksudnya sama, yaitu perihal niat. Niat itu diperlukan di dalam setiap amalan. Walaupun kalau kita terjemahkan berbeda, tetapi intinya sama, maksudnya sama. Ini pendapat yang pertama. Maka menurut pendapat ini, kalimat yang kedua fungsinya hanya sebagai muakkidah, untuk menegaskan saja. Ya, niat itu diperlukan di dalam setiap amalan. Pendapat yang kedua mengatakan bagaimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Pendapat yang kedua bagaimana? Tentang makna dua kalimat ini? Apa? Kalau enggak ada yang mencatat atau mencatat tapi amburadul, kacau, enggak bisa dibaca, enggak bisa dimurojaah, yang mending enggak usah taklim kalau gitu. Tanpa mencatat kita bisa apa? Kita bisa mengingat-ingat tanpa mencatat. Berusaha mengingat tapi tidak sampai, enggak teringat. Antum jangan melihat besok masih ingat, lusa masih ingat, satu pekan ke depan masih ingat. Yang antum lihat bulan depan masih ingat tidak detailnya? Dua bulan lagi, setengah tahun lagi, satu tahun lagi, dua tahun yang akan datang, beberapa puluh tahun yang akan datang, masih ingat atau tidak? Nah itu patokannya. Jadi tanpa mencatat kita tidak bisa murojaah, tidak bisa mengingat-ingat. Taib. Jadi pendapat yang kedua, makna dua kalimat ini apa? Makna dua kalimat ini berbeda. Makna dan maksud dua kalimat ini berbeda. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW dalam dua kalimat ini berbeda. Kalimat yang pertama menerangkan tentang apa? Sah atau tidaknya niat amal. Sah atau tidaknya amalan. Baik atau buruknya amalan. Sah atau tidak, amalan ini dinilai baik atau dinilai buruk, itu bergantung dengan apa? Niat. Kalimat yang kedua maksudnya apa? Maknanya ya, yang didapatkan oleh seseorang. Yang didapatkan oleh seseorang itu bergantung dengan niatnya. Yang didapatkan oleh seseorang itu apa ini? Pahala atau sebaliknya, dosa atau tidak ada keduanya, tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Ada kalanya seseorang mendapatkan pahala dengan satu amalan ini atau perbuatan ini karena niatnya. Dan ada kalanya dia mendapatkan dosa dengan satu amalan yang sama, yang membedakan niatnya. Dan ada kalanya dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa dengan amalan yang sama, di waktu yang berbeda tapi amalannya sama, perbuatannya sama. Tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka yang dia dapatkan adalah pahala. Kalau niatnya buruk, yang dia dapatkan adalah dosa. Kalau dia tidak meniatkan kebaikan, tidak pula meniatkan keburukan, maka dia tidak mendapatkan pahala dan tidak pula dosa. Ini globalnya, secara garis besarnya. Kita contohkan dengan makan. Jika diniatkan niat yang baik, niat dia makan, tujuan dia makan baik, agar kuat beribadah. Atau makan dalam rangka iftar, buka puasa. Maka dengan niat ini dia mendapatkan apa? Pahala. Seseorang makan, ya, seseorang makan dengan niat untuk atau agar kuat melakukan maksiat. Ya. Maka apa yang dia dapatkan? Dosa. Seseorang makan karena sudah jamnya makan, tidak ada niat baik dan tidak ada niat buruk di dalam perbuatan makan ini. Apa yang dia dapatkan? Ya, tidak keduanya. tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Ini global saja. Jadi kalimat yang kedua menerangkan tentang apa yang didapatkan, balasan yang didapatkan, pahala ataukah dosa ataukah tidak keduanya. Tayib ini. Berarti kalimat yang pertama tentang apa? Amalan itu sendiri. Pengaruh niat terhadap amalan itu sendiri menjadi sah ataukah tidak sah. Amalan itu menjadi baik ataukah menjadi buruk. Innamal a'malu binniyat. Adapun kalimat yang kedua menerangkan bahwa niat itu berpengaruh terhadap apa? Balasan yang didapatkan oleh seseorang. Jelas bedanya ini? Wa innama likulli imrin ma nawa. Ini kan kalimat yang kedua. Dan masing-masing orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kan balasan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang pertama atau kedua? Kedua. Kenapa? Ya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa dua kalimat ini mengandung pesan yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Karena al-aslu fil kalam, hukum asal kalimat itu apa? Hukum asal kalimat mana sih santri lamanya mau saya tanya? Beda. Hukum asal kalimat itu adalah taksis, bukan takkid. Ya, taksis itu berarti membentuk atau memberikan makna baru, makna yang berbeda. Kalimat yang kedua maknanya tidak sama dengan kalimat yang pertama. Bukan sekedar takkid, menekankan, menegaskan. Kalau maknanya sama kan berarti sekedar menegaskan, menekankan. Sampai di sini ya materi kemarin ya. Waktu itu kita panjang membahas tentang muqaddimah hasungan untuk semangat di dalam thalabul ilm. Ya. Tidak ada di dalam syariat Islam ini satu ilmu pun yang ringan, yang gampang, yang mudah. Semuanya berat. Semua bagian dari ilmu agama ini adalah berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Al-Imam Malik ketika ditanya tentang suatu permasalahan dan beliau tidak menjawab. Ya. Beliau ditanya, kenapa tidak menjawab? Ini termasuk permasalahan yang mestinya gampang, wahai Imam Malik, bagi Anda itu gampang. Maka beliau menjawab, laisa fil ilmi syai'un sahl. Atau kama qala, tidak ada di dalam ilmu ini, ilmu agama ini, satu pun yang sahal, yang gampang, mudah, ringan, sepele. Tidak ada. Semuanya berat. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu, wahai Rasulullah SAW, perkataan yang berat. Yaitu wahyu. Dan ilmu agama kita ini, sumbernya adalah apa? Wahyu. Jadi kita mempelajari wahyu. Terkadang berupa Al-Quran, itu wahyu Allah, firman Allah. Terkadang wahyu yang berupa hadis. Walaupun kalimatnya dari Nabi SAW, tetapi maknanya dari siapa? Dari Allah. Jadi wahyu, berat. Tapi Allah, dan Allah menyifatinya dengan thaqil. Semuanya thaqil, berat. Tidak ada yang gampang. Jadi sikap kita pun juga sama, harusnya menganggap berat ilmu agama ini. Ya. Dan tidak menggampangkannya. Dengan kita menghadiri ya, kajian majelis taklim, dengan kita fokus mendengarkan, berusaha memahami, mencatat, memurojaah, mengamalkan, mendakwahkan, mengajarkan kepada yang lain. Ya. Itu di antara bentuk-bentuk kita menganggap berat. Tapi kalau tidak hadir, malas hadir, malas memperhatikan, malas mencatat, ya, malas memurajaah. Memurajaah berarti membaca kembali, mempelajari kembali dari catatannya. Malas mengamalkan dan seterusnya, itu merupakan bentuk-bentuk meremehkan dan tidak menganggap berat ilmu agama ini. Remeh, oh gampang, gak usah dicatat. Oh gampang, gak usah dihadiri. Sesekali saja, yang penting setor muka. Ya. Ini sebagai contoh bentuk-bentuk tidak menganggap berat ilmu agama ini, maka itu akan mempengaruhi, ya, berhasil atau tidaknya dia dalam belajar agama. Kalau tidak berhasil, ya bertahun-tahun belajar, ya, ya dia tidak akan memiliki ilmu yang matang, yang mapan, ya, di dalam hati, walaupun bertahun-tahun dia belajar. Ya, kemana ilmuku, kan begitu ya? Kemana ilmuku? Ya, sudah lama taklim, kemana ilmuku? Taib. Kita lanjutkan. Setelah kita memahami bahwa kalimat yang pertama, ya, menerangkan niat, menerangkan bahwa niat mempengaruhi amalan. Adapun kalimat yang kedua menerangkan bahwa niat mempengaruhi balasan yang didapatkan oleh seseorang. Berikutnya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan al-a'mal di dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Ya. Amalan-amalan itu hanyalah bergantung dengan niatnya. Al-a'mal, amal yang dimaksud di dalam hadis ini mencakup 4 hal. Mencakup berapa? 4 hal. Yang pertama adalah amalul jawarih. Ini jelas. Yakni perbuatan anggota tubuh yang lahiriah. Perbuatan anggota tubuh, tangan, kaki, mata, telinga, dan seterusnya. Maka ini masuk di sini. Amalan itu sesuai dengan niatnya, bergantung dengan niatnya. Yang kedua, ya, amal al-qalbi. Amalan atau perbuatan hati. Qalbu. Perbuatan batin. Ya. Apa itu perbuatan batin? Perbuatan hati? Seperti apa perbuatan hati? Hah? Ya, berprasangka baik, berhusnudzan. Ya. Apa lagi? Khauf, takut. Ya. Tentu yang diperintahkan adalah takut kepada Allah. Rasa takut itu merupakan perbuatan hati kita. Hati kita seolah bergerak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja, berharap. Berharap kepada Allah, hati kita berbuat. Ya. Perbuatannya adalah mengharap kepada Allah. Tawakal. Ya. Ini juga sama contoh yang lain. Tawakal. Ya, bersandar, hati ini berbuat, perbuatannya adalah bersandar kepada Allah. Kemudian mahabbah, cinta, mencintai Allah. Demikian juga mencintai makhluk-makhluk yang Allah cintai, mencintai para nabi, mencintai orang-orang yang salih. Demikian juga mencintai perbuatan yang Allah cintai, mencintai salat, mencintai berpuasa, dan seterusnya. Ini juga sama, hati berbuat, perbuatannya adalah mencintai. Ini kan amalan hati ini. Ini juga masuk di dalam hadis ini. Amalan hati juga bergantung dengan niatnya. Kemudian hal yang keberapa? Yang ketiga termasuk dalam kata al-a'mal di dalam hadis ini adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Adalah ucapan lisan. perkataan dengan lisan, ucapan lisan. Ya, kalau ada yang bertanya ucapan lisan kok termasuk amal? Jawabannya iya. Amal, kata amal itu memiliki pengertian yang luas. Bisa memiliki pengertian yang luas, mencakup termasuk ucapan. Ya. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan bagaimana wa kadzalika nuhi, wa kadzalika bagaimana? Ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kemudian kemana ayatnya? Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Dan demikianlah kami jadikan ya untuk setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka saling membisikkan perkataan yang diperindah, dihiasi untuk menipu sesama mereka. Perbuatannya apa di sini? Perkataan. Mereka saling memberikan perkataan yang dihiasi, ucapan. Kemudian Allah mengatakan walau syaa rabbuka ma fa'alu. Dan seandainya Rabbmu berkehendak, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Ma fa'alu, melakukannya. Melakukan apa di sini? Ucapan. Berarti ucapan di dalam syariat ini juga bisa mencakup perbuatan di dalam syariat ini juga bisa mencakup apa? Ucapan dan perkataan. Jadi fi'il, amal itu bisa memiliki cakupan yang luas, termasuk ucapan lisan itu termasuk apa? Amal. Jelas ini? Tilawatul Quran amal saleh bukan? Amal saleh. Apakah dengan perbuatan anggota tubuh atau lahiriah atau berupa ucapan lisan? Ucapan lisan kan? Ucapan lisan amal. Atau sendiri mengakui. Ini hal yang ketiga. Jadi yang dimaksud amal di sini, al-a'mal dalam hadis ya, juga mencakup ucapan-ucapan lisan. Ucapan lisan juga bergantung dengan niatnya. Sah atau tidaknya, dinilai baik atau dinilai buruk. Kemudian yang keempat adalah qaulul qalb, ucapan qalbu, ucapan hati. Ucapan hati. Nah, ucapan hati ya, yaitu i'tiqadat, keyakinan-keyakinan di dalam hati. Ucapan hati itu adalah keyakinan. Ya, dan keyakinan itu ya, pada dasarnya atau dasarnya adalah rukun-rukun iman. Keenam rukun iman. Beserta cabang-cabangnya, perincian-perinciannya itu kan banyak, detail sekali. Cuma kan kita ya kalau kaum muslimin awam ya mereka ya paling hanya hafal rukun iman kemudian makna globalnya saja. Iman kepada hari akhir ya sudah, iman kepada hari akhir. Nanti ada kebangkitan, nanti ada surga dan neraka, sudah itu hisab ya global. Nah, perinciannya ini juga termasuk iman kepada rukun iman. Nah, iman ini merupakan keyakinan i'tiqadat, dan keyakinan i'tiqadat ini disebut qaulul qalb, merupakan qaulul qalb, ucapan hati. Ya. Jadi seolah hati ini berucap mengikrarkan ya bahwa Allah itu Maha Esa. Ini kan rukun iman, iman yang pertama. Allah itu Maha Esa di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Seolah hati ini berucap berikrar mengikrarkan bahwa nanti ada hari akhir, setelah manusia meninggal semuanya nanti dibangkitkan lagi. Seolah hati mengikrarkan itu. Berarti itu ucapan atau bukan? Ucapan, ucapan hati tapi bukan ucapan lisan yang terdengar, yang lahir dan terdengar, tapi ucapan hati, batin. Sehingga keyakinan di dalam hati itu merupakan ucapan-ucapan hati. Kata hati, ya kan? Soalnya hati ini berkata, berucap. Sehingga itu perbedaan antara ucapan hati, qaulul qalb, dengan amalan hati. Kalau amalan hati, hati bergerak, berbuat. Hati ini berbuat, perbuatannya apa? Seperti tadi contohnya husnudzon, berprasangka baik. Hati ini berbuat, perbuatannya apa? Oh, tawakal kepada Allah. Kan berbuat, bertawakal. Hati ini bertawakal, ya, mencintai Allah, mengharap. Itu kan perbuatan. Sudah terpahami perbedaannya ini? Bingung? Amalan hati dengan ucapan hati. Amalan hati atau perbuatan hati tadi, hati berbuat. Ya. Perbuatannya apa? Misalkan, ya seperti tadi, hati ini berbuat, perbuatannya adalah mengharap. Mengharap ini perbuatan atau bukan? Perbuatan, kan kata kerja itu. Ya kan? Kata kerja, mengharap, kata kerja kan? Cuma kata benda, kata kerja. Ya, hati ini mencintai, kata kerja juga, perbuatan. Tapi kalau ucapan hati, ya hati ini seolah berikrar, mengatakan. Seolah hati ini mengatakan, kalau iman yang pertama, rukun iman yang pertama, Allah itu Maha Esa. Ya, di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ya. Hati ini seolah mengikrarkan, mengucapkan bahwa ya, di sana ada makhluk-makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, selalu taat kepada Allah dan seterusnya. Ini ucapan hati. Baik. Sehingga al-a'mal di dalam hadis ini mencakup keempat hal ini semuanya. Ya. In amal a'malu binniyat, amal-amal itu bergantung dengan niatnya. Amal apa maksudnya? Empat hal tadi. Semuanya bergantung dengan niatnya. Sah atau tidaknya, ya, sah atau tidaknya, demikian juga dinilai baik ataukah dinilai buruk, itu bergantung dengan niatnya. Kemudian ya, setelah kita memahami cakupan al-a'mal di sini macam-macamnya, berikutnya ya, ya, sebagai catatan, nah, yang dimaksud ya, dengan amal di sini, yang dimaksud dengan amal di sini, ya, adalah amalan-amalan yang keabsahannya, sah atau tidaknya, keabsahan atau sah atau tidaknya, membutuhkan niat. Keabsahannya membutuhkan niat. Jadi amal yang dimaksud dalam hadis adalah amalan-amalan yang keabsahannya memang membutuhkan niat. Ada beberapa contoh perbuatan yang sah dan cukup walaupun tidak meniatkannya. Walaupun tidak meniatkan atau menyengaja melakukan perbuatan itu. Ya. Contoh perbuatan yang tidak membutuhkan niat, contoh perbuatan yang tidak membutuhkan niat adalah hilangnya najis. Hilangnya najis. Hilangnya najis. Nah, sekarang misalkan di pakaian antum ada najis. Ya, antum tidak menyadarinya. Atau antum lupa, saya itu antum mencuci pakaian itu dengan niat sekedar untuk membersihkan pakaian dan tidak ada niat untuk menghilangkan apa? Najis. Pertanyaannya, setelah selesai dicuci, diapakan? Ya, dijemur dulu lah ya. Setelah dicuci, dijemur, kemudian antum pakai untuk sholat. Boleh atau tidak? Loh, antum kan belum meniatkan. Pas hilangnya najis itu tidak antum niatkan. Apakah antum berniat menghilangkan najis, niat enggak? Dalam gambaran tadi tidak kan? Enggak kan? Wong antum sekedar nyuci aja enggak tahu kalau ada najisnya. Atau antum tahu tapi lupa kalau itu ada najisnya, kemudian antum cuci begitu saja. Setelah itu antum ya jemur ya, dan antum pakai lagi dalam keadaan bersih, sudah tidak ada najisnya. Sah atau tidak digunakan untuk salat? Sah. Ya. Walaupun antum tidak meniatkan menghilangkan apa tadi? Najis, tetap sah. Jelas ini ya. Jadi di sana ada beberapa contoh perbuatan yang sah walaupun tidak diniatkan. Kemudian ya, contoh yang lain juga adalah raddul amanat, mengembalikan amanah milik orang lain, amanah barang titipan misalkan ya, milik orang lain ya, mengembalikan amanah atau barang milik orang lain, kembalikan misalkan titipan atau mungkin yang lain dikembalikan ya, walaupun tidak diniatkan untuk mengembalikannya ya, misalkan kok apa namanya ya, tanpa dia ketahui ternyata pemiliknya sudah mengambil barangnya sendiri, berarti dia sudah mengembalikan barang atau belum yang dititipi ya, sudah nggak perlu menggantinya lagi. Atau tingkatan belum sah, harus diulangi lagi, bahwa sini lagi barangnya saya kembalikan dengan niat. Enggak perlu kan, barangnya sudah kembali ke pemiliknya ya sudah. Atau mungkin membawa barang kemudian ada pemiliknya di situ, ngambil begitu saja, ini sudah cukup. Dan hal-hal semacam itu, yang jelas di sana ada beberapa contoh perbuatan yang tidak diperlukan niat dan sudah cukup. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kita harus memahami apa itu niyah atau niat. Innamal a'malu bin niyat. Amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Apa itu niat? Ya. Niat pengertiannya adalah ya, qasdul qalbil jazim. Ya. Qasd, kehendak hati yang kuat. Kehendak hati yang kuat. Kuat, mantap. Bulat, ya, semisal itulah. Kehendak yang bulat, yang kuat, yang mantap. Thayyib. Nah. Sehingga terfahami dari pengertian ini, niat itu ya, terjadi di mana? Ya, terjadi di dalam hati. Ya. Ini pengertian niat secara umum seperti itu, baik di dalam syariat Islam maupun di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab dulu, ya orang Arab memahami kata niat, nawa yanwi niyatan, itu ya perbuatan hati ketika hati itu menghendaki sesuatu dengan kehendak yang kuat, kemudian dia juga punya kemampuan, akhirnya terjadilah perbuatan tersebut. Ya, terjadinya perbuatan kan karena dua sebab kan? Dua dasar atau dua sebab, yaitu apa? Keinginan yang kuat, kehendak yang kuat, yang bulat, dan apa? Qudrah, kemampuan. Kadang ada orang punya keinginan kuat, enggak punya kemampuan, ya sudah enggak melakukan. Atau punya kemampuan untuk melakukannya tapi enggak pengen. Ya, maka terjadi perbuatan atau tidak? Ya, tidak kan. Intinya kehendak yang kuat, kehendak hati yang kuat itu pengertian niat, hati. Sehingga orang Arab ya, ya, pun memahami kata nawayan winiyatan itu sebagai perbuatan hati, kehendak hati. Sehingga dalam bahasa Arab, di dalam syariat ya, seperti itu. Niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan lisan atau yang lain, ucapan lisan, bukan. Dalam bahasa Indonesia juga begitu ya nampaknya ya. Kalau di KBBI gimana? Niat itu. Seseorang niat itu. Perbuatan apa itu kalau di KBBI? Tahu itu. Yang saya ketahui itu juga perbuatan hati. Yang jelas patokannya di sini adalah syariat dan juga bahasa Arab, niat itu perbuatan hati. Nah, sekarang berikutnya, apa hukum? Ya, melafalkan niat. Apa hukum melafalkan niat? Melafalkan niat itu berarti antum mengatakan gimana? Kalau dalam bahasa Arabnya ya nawaitu atau anwi, aku berniat. Kalau dalam bahasa Indonesia ya aku berniat melakukan ini. Dalam bahasa Arab ya nawaitu dengan fi'il, ya kan? Aku berniat apa? Usolli salat atau berpuasa asum. Itu kan berarti melafalkan apa? Niat. Apa hukum melafalkan niat sebelum ibadah? Apa hukumnya? Ya. Ada tiga perbedaan pendapat. Ada tiga pendapat begitu. Ada perbedaan pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan disyariatkan melafalkan niat secara jahr dengan keras. Kalau jahr itu berarti terdengar oleh orang lain keras. Nawaitu an usolli, nawaitu an asum atau nawaitu sauma ghadin gitu. Sampai orang lain dengar. Disyariatkan. Pendapat yang kedua mengatakan disyariatkan melafalkan niat secara sir. Sir itu lirih, cukup diri sendiri yang dengar. Ya, dengan lirih nawaitu an usolli, nawaitu sauma ghadin. Itu. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak disyariatkan melafalkannya sama sekali. Tidak disyariatkan melafalkannya sama sekali. Dan hukumnya bid'ah yang haram. Bid'ah haram. Dan hukumnya haram bid'ah. Ada berapa pendapat ini? Pendapat. Baru tahu ada tiga pendapat ini? Atau gimana? Baik. Ini pendapat dinukilkan dari para ulama. Itu tiga pendapat. Baik. Antum milih pendapat yang mana ini? Pendapat yang mana? Melafalkannya dengan keras itu. Jadi nanti sholat zuhur jadi pada kedengaran keras. Pendapat yang benar? Bingung. Pendapat yang ketiga tentu itu pendapat yang benar. Adapun pendapat yang pertama dan yang kedua itu salah. Dan seperti tadi bid'ah haram. Ya. Ya, kenapa melafalkan niat itu haram? Melafalkan niat ibadah itu haram dan bid'ah. Tidak disyariatkan. Kenapa? Yang pertama, tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Gak ada dalilnya. Berarti kalau gak ada dalilnya mestinya masuk ke apa? Kategori bid'ah. Ibadah. Ya. Yang tidak ada dalilnya. Ya, secara umum bid'ah. Walaupun pengertian bid'ah ya ada sendiri lebih detail insyaallah kita pelajari di hadis yang kelima tentang bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun insyaallah. Tapi entah kapan nanti. Kemudian bisa cepat. Kemudian sebab atau alasan yang kedua, ya. Tidak ada seorang pun sahabat yang melafalkan niat. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perkataan mereka, pandangan mereka di dalam agama itu kan mu'tabar, diterima secara umum seperti itu. Tapi mana ada sahabat yang melafalkan niat? Ibnu Mas'ud mengatakan nawa itu shauma ghadin, begitu. Atau kalau salat gimana ngomongnya biasanya? Nawa itu an usolli. Terus hafal ya, masya Allah. Enggak ada. Mana penukilannya? Jadi ngikuti siapa kalau begitu? Kemudian alasan yang ketiga, ya. Alasan yang ketiga bertentangan dengan pengertian niat secara bahasa. Secara bahasa, di dalam bahasa Arab pun istilah nawa, kata nawa, yanwi, niatan, itu maknanya perbuatan hati. Hati ini berkehendak, kehendak hati yang kuat. Bukan pengertian niat itu apa? Oh, niat itu adalah ucapan lisan, enggak ada. Orang Arab enggak memahami seperti itu dari kata niat. Berikutnya alasan yang keempat, Allah Maha mengetahui. Alasan yang keempat, Allah Maha mengetahui isi hati kita. Allah Maha mengetahui isi hati kita, ya, walaupun tanpa diucapkan. Kenapa kamu ucapkan niat? Nawaitu an usolli, nawaitu shaum, dan seterusnya. Apa Allah tidak mengetahui isi hatimu sehingga perlu engkau terangkan kepada Allah, ya Allah ini? Enggak kan? Allahul musta'an. Tidak. Sehingga untuk apa? Sehingga setidaknya ada empat alasan ini, dan ada alasan-alasan yang lain mungkin, bahwa niat atau melafalkan niat itu baik secara jahr maupun secara sir itu tidak disyariatkan, bahkan haram dan bid'ah. Loh, tapi pendapat ulama gimana ini? Kan sebagian dai seperti zaman sekarang kan, berapa hari yang lalu ya nampaknya ada viral juga. Oh, Salafi itu atau Wahabi itu dikit-dikit bid'ah, enggak ngerti itu perbedaan pendapat ulama, itu bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu. Benar atau enggak seperti itu? Perbedaan, perselisihan pendapat itu tidak semuanya diterima. Jelas ya? Perselisihan, perbedaan pendapat yang diterima itu yang bagaimana? Yang perselisihan yang kuat berdasarkan dalil. Semuanya berdasarkan dalil yang kuat, argumentasinya kuat. Ya. Jadi tidak semua khilaf itu mu'tabar. Tidak semua perbedaan pendapat itu teranggap. Perbedaan yang teranggap itu hanya perbedaan yang lahu wajhun minan nazar, yang memang memiliki sisi argumentasi kuat. Ya. Sebab kalau seperti itu, nanti kalau ada ulama yang tidak baik niatnya, mentang-mentang dia sudah diulamakan, kemudian dia sembarangan menetapkan pendapat atau hukum tanpa dalil, ngarang begitu. Apa kita terima? Ini silang pendapat kok, ini ada ulama ini pendapatnya beda. Apakah diterima? Tidak. Ya. Sehingga tidak ada dalil yang membenarkan melafalkan niat. Ya, dan tidak semua perbedaan pendapat itu diterima. Kemudian, ya. Bagaimana dengan itu? Dengan lafal talbiyah, ucapan talbiyah. Labbaik Allahumma hajjan. Ya kan? Kan melafalkan nusuk yang akan dilakukan. Haji atau umrah gitu kan. Kalau hajjan berarti labbaik Allahumma hajjan, haji. Atau umrah labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umratan gitu kan. Dilafalkan. Gimana ini? Ya. Sebagian mereka berdalilkan dengan ini, lafal talbiyah ini. Kalau mau haji ya talbiyahnya labbaik Allahumma hajjan di awal itu. Kalau mau umrah ya talbiyahnya labbaik Allahumma umratan gitu. Gimana jawabnya ini? Mana jawabannya? Ya. Jawabannya ini adalah lafal talbiyah dan bukan melafalkan niat. Ini merupakan apa? Lafal talbiyah, bukan melafalkan niat, bukan ucapan niat maksudnya. Seandainya itu ucapan niat, maka yang dikatakan bagaimana? Nawaitu, kan gitu kan? an ahujja an a, atau kalau mau umrah nawaitu an a'tamira atau umrah, apa seperti itu lafal yang dilafalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak kan, beliau hanya mengatakan labbaik allahumma umrah atau hajj, itu yang warid dari beliau. Jadi bukan melafalkan niat, tetapi memang itu bagian dari apa? Dari manasik, bagian dari manasik. Itu zikir di dalam manasik, bukan melafalkan niat. Adapun niat di dalam hati, maka itu sudah dilakukan sebelum berihram. Jelas ya? Sebelum masuk, sebelum memulai manasik, sebelum berihram itu sudah ada niat di dalam mana? Di dalam hati. Tanpa dilafalkan, sudah berniat mau umrah atau mau haji, setelah itu berihram. Mandi-mandi dan seterusnya, kemudian pakai pakaian ihram. Niatnya itu tadi sudah. Nah, begitu. Adapun itu tadi bagian dari zikir talbiyah. Jawaban yang kedua juga, ya, Nabi SAW tidak menggeneralisir, tidak menerapkan seperti ini di semua ibadah. Misal mengatakan haji atau umrah tadi, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah. Apakah beliau selalu mengatakan seperti itu kalau setiap mau ibadah, mau sholat, disebutkan saya mau sholat begitu. Mau puasa, beliau mantan saya mau puasa begitu. Kan tidak. Jadi mereka itu berdalil dengan lafal talbiyah. Ya, dengan lafal talbiyah ini. Padahal itu bukan dalil bagi mereka, tidak tepat pendalilannya. Sekaligus ditambah lagi mereka menggeneralisir di semua ibadah gitu loh, paham ya? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Nah. Baik, seputar ini ada yang bertanyakan mungkin? Ada yang belum jelas, belum beralih pembahasan yang lain? Tafadhol. Ya. Tujuan apapun, ya, tujuan apapun, ya, alasan apapun, ya, jika ibadah tersebut tidak disyariatkan, amalan tersebut tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Hadis, maka apa? Tidak diterima. Ingat, prinsip dalam beragama Islam apa ini? Dasar dan referensi kita di dalam beragama Islam adalah apa? Al-Quran. Yang kedua, hadith. Hadith yang apa ini? Yang sahih. Sudah begitu? Al-Quran dan hadith yang sahih, dan keduanya ini harus diikat dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Sebab banyak yang ya mengaku berdalilkan dengan Al-Quran dan hadith, tapi mereka fahami seenak sendiri. Begitu ya? Tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebab Al-Quran itu bisa dipelintir maknanya. Hadis juga bisa dipelintir maknanya. Nanti mereka mengatakan, oh yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, yang dimaukan lah begini-begini. Enak sekali ngomongnya. Dengan, oh ini kan tafsir. Menafsir, itu menafsirkan atau memelintir sengaja. Sehingga walaupun disebutkan ayat, walaupun disebutkan hadis, berdalil dengan ayat dan hadis, maka tetap harus diikatkan dengan pemahaman siapa ini? Para sahabat. Para sahabat memahami seperti itu atau tidak? Jangan cuma menyebutkan ayat tapi kemudian tafsirnya saya enak sendiri, kan begitu. Demikian juga hadis. Baik. Ayat, hadis diikatkan dengan pemahaman para sahabat. Ya. Dan sebab atau ada dua sebab banyak orang itu ya terjatuh di dalam penyimpangan sehingga rusak di dalam beragama. Yang pertama itu akal, terlalu mengedepankan akal. Sehingga ketika ada pertentangan antara akal mereka, saya enggak mengatakan akal sehat ya, akal mereka, pemahaman mereka dengan ayat atau hadis, maka mana yang mereka kedepankan? Akal. Adapun ayat dan hadisnya diapakan? Terkadang ditolak mentah-mentah, enggak usah. Ini enggak diterima, ini bab akidah, itu enggak pakai ayat, enggak pakai Al-Qur'an, pakainya akal logika. Soalnya dalam Al-Qur'an itu ditetapkan Allah di atas langit, enggak logis kata mereka seperti itu. Allah beristiwa di atas arsy, logis. Berarti dalam bab akidah itu pakainya akal, begitu. Demikian juga hadis. Terkadang mereka tolak mentah-mentah, lancang sekali. Kalau memungkinkan, kalau enggak memungkinkan atau mereka takut dan seterusnya, mereka apa? Mereka pelintir. Istilah mereka takwil, padahal hakikatnya ya tahrif, pelintir. Salah artikan. Begitu. Tapi padahal itu semua mereka lakukan demi mengedepankan akal. Sebab yang kedua adalah adzauq wal wajd, perasaan. Ya, perasaan di dalam hati. Jadi kenapa enggak boleh, enak kok ini zikir seperti ini, la ilaha illallah, ketika la ilah hadapnya ke sana kanan, illallah hadapnya kiri mengarah ke hati gitu ya. Iya gitu. Enak kok. Jadi la ilah hadap sana, kan la ilah artinya dibuang kan, maksudnya tidak ada Tuhan kata mereka. Illallah kecuali Allah masukkan ke dalam hati. Jadi hadapnya ke sini. Bagaimana? Nah itu, makanya perasaan. Jadi perasaan atau pengalaman spiritual. Kenapa enggak boleh? Saya zikir seperti ini tuh hatinya tenteram sekali. Kan perasaan makanya. Nah itu dua hal yang merusak. Terlalu mengedepankan akal atau apa? Atau dzauq, mengedepankan dzauq, perasaan. Kalau yang pertama ini ahli kalam, ahli filsafat, itu biasanya ahli kalam. Kalau yang kedua filsafat ya sufi ya, yang kedua ini yang mengedepankan perasaan, pakainya dzauq, batin, perasaan batin. Nah sekarang tadi kembali ke pertanyaan tadi, tujuannya itu untuk menghadirkan hati. Kalau membaca niat hati itu menjadi terasa hadir, niatnya mantep. Kalau nggak baca niat, saya ngulang-ngulang ini takbir bubar lagi, takbir lagi bubar lagi. Nah ini pakai apa ini berarti? Dalilnya perasaan ya. Barakallahu fikum. Jadi bukan alasan. Sudah ini? Baik. Baru tahu apa? Ternyata materinya sampai mengubah keyakinan saat ini juga ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, langsung kesimpulannya aja, insyaallah enggak masalah dari segi keabsahannya, tetap sah insyaallah. Selama memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat yang lain. Ya, rukun-rukunnya, demikian juga syarat-syarat sahnya. Ya, enggak dilakukan pembatal-pembatalnya, insyaallah sah. Jadi itu enggak membatalkan. Insyaallah tetap sah, enggak perlu diulangi. Nah, itu berkaitan dengan niat. Sehingga sekali lagi, niat itu ya, qasdul qalbil jazim, kehendak hati yang kuat. Sehingga kalau antum bertanya-tanya, saya tadi sholat itu sudah niat atau belum? Niat itu bagaimana sih sebenarnya hakikatnya, esensinya? Niat itu ya antum mengerjakan dalam keadaan sadar, berarti antum sudah niat. Kalau antum gak niat melakukan itu, antum gak akan melakukan itu. Tidak mungkin seseorang melakukan perbuatan tanpa dia ingin melakukan perbuatan itu, kecuali orangnya gak sadar atau gak waras. Jelas ini? Jadi niat itu sulit atau gampang ini? Gampang atau sulit? Gampang, mudah. Jelas ya? Dan agama ini bagaimana? Inna din yusrun. Sebenarnya agama ini mudah. Ya kan? Agama ini mudah. Niat itu ya seperti itu hakikatnya. Justru sebaliknya, seandainya, kata para ulama, seandainya Allah membebani kita untuk melakukan suatu perbuatan tanpa kita niatkan, maka itu termasuk pembebanan yang mungkin atau mustahil. Seandainya Allah membebani kita Wahai manusia, lakukanlah perbuatan ini, tapi kalian jangan meniatkan perbuatan tersebut. Itu pembebanan yang mungkin atau mustahil? Mustahil. Jelas ini? Ya, oleh karena itu ada seorang ulama namanya Ibnu Aqil, ulama besar dan bermadzhab Hambali, ditanya tentang seseorang atau oleh orang itu sendiri, saya lupa, mandi, dia itu janabah, kemudian masuk ke sungai, ya masuk ke sungai, ya pengennya biar janabahnya itu terangkat, jadi dibasahi semuanya. Sebenarnya mandi janabah kan mudah kan, yang penting mengalirkan air ke seluruh tubuh sudah sah. Kemudian dia tanya, masuk ke sungai, berarti janabahnya sudah terangkat atau belum? Wahai Ibnu Aqil. Terus kemudian sholat atau enggak dan seterusnya. Seingat saya jawabannya kurang lebih ya. Mana ya waktu itu ya. Intinya apakah dia boleh sholat setelah itu atau begitu? Seingat saya kemudian Ibnu Aqil menjawab tidak usah sholat. Enggak ada kewajiban sholat bagi orang yang seperti ini, sebab artinya dia orang yang sudah gila. Dia mandi janabah atau mandi sampai masuk ke sungai. Orang dulu kan mandi di sungai, maksudnya begitu. Sampai jebur ke sungai dan masih ragu sudah suci atau belum. Dengan alasan sudah niat atau belum, niatnya diterima atau enggak. Oh kalau begitu enggak usah sholat. Berarti kamu enggak, atau dia enggak wajib sholat. Soalnya orang gila itu enggak wajib sholat. Melakukan perbuatan tanpa niat berarti gimana itu? Enggak waras kan berarti. Perbuatan tanpa niat. Artinya sudah. Justru itu termasuk hulu ketika kita itu ya selalu meragukan tentang niat kita. Wah, sudah niat belum? Sudah takbiratul ihram, batalkan lagi. Padahal membatalkan ibadah wajib tanpa udzur yaitu dosa. Antum misalkan santri sudah sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian antum enggak ada alasan tiba-tiba antum keluar dari sholat. Itu dosa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtiru a'malakum," dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kalau sudah dilakukan, itu ibadah wajib ya, ibadah yang wajib. Kalau sudah mulai dilakukan, ya selesaikan, enggak boleh dibatalkan. Baik. Berikutnya niat. Niat di dalam syariat ada dua macam. Ini pentingnya mencatat ini. Mencatat itu bukan beban, justru meringankan. Coba enggak mencatat, atau beban sekali, mesti berat sekali, ngantuk-ngantuk ini di kepala mesti. Yang senyum-senyum ya udah pengalaman berarti. Ya saya juga kalau enggak mencatat ya. Dengarkan kajian enggak mencatat ngantuk sekali. Sebab semua beban dibebankan ke otak. Otaknya ya sudah capek kan. Tapi kalau ini kan ringan, dicatat. Gak usah terlalu diingat-ingat pun, nanti tinggal dibuka lagi masih ingat. Oh iya, sampai buka lagi, dilihat lagi catatannya, gampang. Ngikutinya gampang. Niat di dalam syariat ada dua macam. Macam yang pertama adalah niat yang menentukan amalan, amal perbuatan atau semisal itu. Niat yang menentukan amal perbuatan. Ya. Jadi misalkan antum mau melakukan ibadah apa? Ya. Mau melakukan ibadah apa? Atau antum mau melakukan perbuatan apa? Itu bergantung pada niatnya. Jadi di dalam hati antum menghadirkan niat untuk melakukan perbuatan ini. Saya mau sholat, saya mau puasa. Nah ini. Macam yang pertama ini memiliki banyak fungsi. Fungsi niat macam yang pertama ini banyak. Di antaranya, di antara fungsinya, yang pertama untuk membedakan Untuk membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Perbuatan yang ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah. Contohnya apa? Ya seperti tadi, makan. Makan apa ini? Oh, antum niatkan buka puasa. Ibadah atau bukan? Ibadah. Makan apa ini? Ya, ini makan siang, sudah lapar jam hampir jam 12 misalkan. Jadi ibadah atau bukan? Bukan. Puasa menahan diri dari makan, minum dan seterusnya. Kenapa antum puasa? Misalkan dia mengatakan, atau kenapa antum enggak makan, minum dan seterusnya gitu ya? Puasa. Ya karena ini kan misalkan contohnya hari Senin. Saya puasa Senin. Ibadah atau bukan? Ibadah. Kemudian seorang ditanya, kenapa antum enggak makan, minum dan seterusnya? Kenapa antum puasa? Ini prosedur dari dokter mau operasi. Ibadah atau bukan? Bukan. Jelas ya? Jelas ini? Baik. Jadi untuk membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Puasa, oh prosedur mau operasi atau diet, ya, kan bukan ibadah. Ya kan? Fungsi yang kedua untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya apa ini? Contohnya apa? Ya seperti ibadah sholat. Ya. Sholat apa ini yang antum mau antum kerjakan misalkan? Ya, sholat zuhur. Ya. Bukan sholat asar. Nanti sore jumlah rokaatnya sama atau beda? Sama kan 4 rokaat. Ya kan? Yang membedakan apa? Niat. Nanti malam ya setelah sholat maghrib juga sama 4 rakaat sholatnya. Yang membedakan niat juga sholat isya. Sholat 2 rakaat niatnya apa? Misalkan di waktu pagi atau siang ya macam-macam niatnya. Mungkin niatnya sholat duha atau mungkin niatnya hanya karena setelah wudu 2 rakaat setelah wudu atau 2 rakaat tahiyatul masjid atau mungkin sholat yang lain sama 2 rakaat kan? Yang membedakan apa ini? Niatnya. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Fungsi yang ketiga untuk membedakan ya satu muamalah akad muamalah dengan ya akad muamalah lainnya, membedakan satu bentuk satu muamalah dengan muamalah yang lainnya. Apa ini muamalah maksudnya? Muamalah yang maksudnya interaksi akad antara sesama manusia, antara antum dengan orang lain. Seperti akad jual beli, ya, akad ijarah, sewa menyewa dan lain sebagainya. Ya, terkadang bentuknya sama. Terkadang bentuknya sama, bentuk akadnya atau bentuk muamalahnya sama. Tetapi terbedakan dengan apa ini? Niat. Contoh waktu itu di jual beli itu. Misalkan bentuk muamalahnya begini, interaksinya memberikan apa namanya memberikan emas misalkan 1 gram kepada temannya. Kemudian besoknya atau lusa atau beberapa waktu kemudian temannya mengembalikan emas yang lain, bukan emas yang dulu ya. Emas yang dulu sudah dipakai maksudnya, jelas ya. Dipakainya mungkin dijual, dibuat apa? Ya. Uangnya dipakai apa? Yang jelas bukan emas yang dulu. Nah, beberapa waktu kemudian temannya itu mengembalikan emas yang lain seberat 1 gram juga, sama 1 gram. Baik. So, pertanyaannya akad apa ini? Apa? Akad apa? Jadi ya Misalkan saya memberikan kepada teman, saya mengatakan memberikan loh ya, 1 gram. Kemudian beberapa waktu kemudian teman saya itu mengembalikan kepada saya 1 emas yang lain seberat 1 gram juga. Nah, kata apa ini? Ya, 2 kemungkinan. Setidaknya minimalnya 2 kemungkinan. Jangan lihat orangnya ya, tapi prakteknya maksudnya. Ya, mudah-mudahan enggak terjatuh dalam anulah yang dilarang. Tapi maksudnya bentuk ini, bentuk muamalahnya ini 2 kemungkinan. Yang menentukan adalah apanya ini? Niatnya. Dan sekaligus nanti juga mempengaruhi apa? Dosa atau tidak, boleh atau tidak, ya. Taib. Jika niatnya adalah jual beli, bayar ini emas 1 gram. Nanti kamu apa namanya 1 gram saya jual kamu, nanti kamu bayarnya pakai emas juga. Jual beli kan nggak harus dengan uang, bisa barter kan begitu. Barter termasuk bayar jual beli. Nanti kamu mengembalikan emas juga, tapi emas yang begini. Ada ciri-cirinya. Jelas ya ini ya. Emas yang begini 1 gram juga. Baik. Berarti ini masuknya ke apa ini? Jual beli. Semestinya masuk ke jual beli. Semestinya. Saya mengatakan semestinya karena ya ada ketentuan yang lain dalam jual beli. Hanya saja di sini mengandung unsur apa ini? Riba. Riba apa? Riba fadl atau nasi'ah? Riba nasi'ah. Apa itu nasi'ah? Ya, karena tidak serah terima di tempat. Ya, tidak kontan, tidak serah terima di tempat. Padahal ini emas, semestinya serah terima di tempat. 1 gram, 1 gram. Langsung di tempat, jelas ya? Ini baru memberikan ke saya keesokan harinya atau berapa waktu kemudian. Berarti nasi'ah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti mengandung unsur riba sehingga masuk dalam bab riba lagi. Masuk ke dalam bab riba bukan masuk ke dalam bai'. Dan hukumnya apa ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh, haram. Jelas ya? Kemudian dengan gambaran yang sama saya berikan 1 gram ke teman saya dan dia memberikan ke saya emas yang lain 1 gram juga tapi di kemudian hari, beberapa waktu kemudian. Ya. Tetapi niat saya adalah membantu dia. Dia sedang butuh uang misalkan atau butuh apalah. Nih, emas 1 gram. Silakan dipakai mau dijual mau apa, yang jelas ini punya kamu, nanti kamu kembalikan ke saya 1 gram juga. Bentuknya sama atau beda ini? Saya enggak mata niat loh ya. Tadi niatnya kan mungkin terfahami dari kalimat ya, tapi dari segi bentuknya saya ubah katanya. Saya ubah. Saya berikan 1 gram. Orang ini juga memberikan 1 gram. Di kemudian hari, bentuknya sama atau beda? Sama. Tetapi niat saya adalah membantu dia. Jadi bentuk muamalahnya sama tapi niatnya berbeda, membantu teman saya. Ini masuknya dalam bab apa? Qard. Jadi terbedakan. Yang pertama tadi masuk ke dalam riba, ya. Mau masuk ke jual beli tapi kan ada unsur riba sehingga masuknya ke riba. Jual beli itu kan ghairu riban, tidak boleh ada unsur riba sehingga masuknya ke riba. Baik. Adapun yang kedua ini masuknya ke bab apa? Qard. Sebabnya apa? Kok berbeda? Niat. Kalau tadi niatnya memang jual beli, bukan untuk membantu dia. Jadi memang antum jangan heran. Memang seperti itulah pengaruh niat. Jadi antum harus hati-hati dalam berniat. Niat antum baik, perbuatan antum bisa jadi baik, berpahala. Niat antum buruk, antum bisa dosa. Walaupun perbuatannya sama. Hati-hati. Terfahami ya? Jadi fungsi di antara fungsi niat ini yang fungsi yang keberapa? Ke 3, untuk menentukan atau membedakan gitu ya, membedakan antara satu bentuk satu muamalah dengan muamalah yang lain. Niat, kalau niatnya tadi meminjamkan qard itu boleh atau tidak? Jadinya boleh. jadinya boleh. Dosa atau tidak? Tidak, bahkan bisa berpahala, ya kan, membantu qard. Jelas ini ya? Jelas ini? Baik. Ini fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang keempat. Ya. Fungsi yang keempat untuk membedakan, untuk membedakan perbuatan, untuk membedakan perbuatan yang diharamkan ya, dengan perbuatan atau dari perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang diharamkan dari perbuatan yang diperbolehkan. Ini umum. Ya, ini umum. Tidak hanya dalam bab ibadah. Tidak hanya dalam bab apa? Muamalah. Jelas ya? Maaf. Contoh. Seseorang beli pisau. Boleh atau tidak? Ya, hukum asalnya memang boleh. Ya. Seseorang beli pisau niatnya untuk membunuh. Membunuh apa dulu gitu ya? Membunuh ayam ya. Membunuh orang lain lah gitu ya, muslim yang lain tanpa hak. Ya. Nah, saya enggak membahas pembunuhannya, pembunuhan jelas haramkan ya. Tapi perbuatan dia membeli, perbuatan dia membeli, dia pergi ke toko kemudian beli itu. Boleh atau haram? Apa? Apa? Apa? Belinya enggak boleh. Belinya tidak boleh ketika dia muja, bahasa kita ya. Dia memang merencanakan pembunuhan, naudzubillah ini. Akhirnya dia, wah saya pakai apa ya? Pisau saja. Pisau saya di rumah sudah karatan misalkan. Beli yang bagus. Nah, berarti niatnya memang untuk apa ini? Membunuh. Berarti dia jalannya dia ke toko, kemudian beli. Perbuatan dia membeli ini boleh atau haram? Haram. Bukan maksudnya ngambil dari rumah, dulu belinya itu ya. Dulu belinya boleh, mungkin dia mau buat apa dulu. Tapi dia memang saat ini membeli itu untuk perbuatan yang haram. Maka perbuatan dia membeli pisau hukumnya apa? Haram. Jelas ya? Tetapi kalau niatnya untuk apa? Ya niatnya untuk rajang-rajang di rumah misalkan. Dapur, pisau dapur. Atau untuk apalah. Atau apalagi ini persiapan Idul Adha. Saya mau membantu panitia. Wah malah jadi ibadah kan begitu ya. Baik. Demikian juga misalkan. Ngapain antum beli HP kan gitu. Buat dagang. Niatnya memang untuk dagang. Untuk komunikasi lah, terutama untuk dagang. Komunikasi yang baik. Maka hukumnya boleh, bahkan positif lah kalau untuk dagang. Tapi kenapa beli HP? Ya, adalah. Gimana hukumnya jadinya? Boleh atau haram beli HP kalau niatnya seperti itu? Niatnya untuk apa? Ya, untuk rahasia. Menjadi haram, bisa menjadi haram. Jelas ini? Satu perbuatan yang sama bisa terbedakan. Yang ini boleh dan itu tidak boleh atau haram dengan sebab apa? Niatnya, tujuannya ketika itu apa? Jelas ini? Ya tadi juga sudah contohkan seperti makan juga ya kan? Makan tujuannya untuk apa? Bisa ditambahkan satu lagi mungkin ya? Dan setelah itu mungkin fungsi niat macam yang pertama ini kita cukupkan. Dan pertemuan berikutnya insya Allah kita masuk ke niat macam yang kedua. Fungsi yang keberapa ini? Yang keenam. Dan ini kelima. Ya mungkin yang terakhir mungkin. Untuk fungsi niat macam yang pertama ini. Fungsi yang berikutnya untuk menentukan makna suatu ucapan, suatu kalimat atau ucapan, untuk menentukan makna suatu kalimat atau ucapan. Nah, menentukan mana satu kalimat atau ucapan. Ya. Mana kalimat atau ucapan yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Agak panjang enggak apa-apa, yang penting ketika antum murojaah nanti jelas, daripada singkat-singkat pakai singkatan-singkatan antum bingung nanti murojaahnya. Untuk menentukan makna suatu kalimat atau ucapan yang memiliki beberapa kemungkinan makna. Contoh, ini yang berkaitan dengan hukum syariat saja ya, kita contohkan. Misalkan ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kembalilah sana ke keluargamu. Jatuh talak tidak? Ya, tergantung niat. Jelas ini langsung terpahami kan? Kalau niatnya talak, maka jatuh talak tidak? Jatuh talak. Berarti kan untuk menentukan maknanya apa? Karena ini kan berapa kemungkinan kan? Kalau niatnya bukan talak, ya misalkan, ya sana pulang dulu keluargamu, nanti saya nyusul. Atau mungkin sana saya enggak pengen sama kamu dulu. Maksudnya saya sedang marah sama kamu, sana pulang dulu. Daripada saya marah-marah ke kamu terus, pulang dulu. Tapi nanti pulang ke sini ya. Tergantung apa? Niat. Jatuh talak tidak yang kedua ini? Tidak. Karena kan kembali keluargamu kan dua kemungkinan ya. Ya kemungkinan-kemungkinan lah. Bisa talak, bisa tidak, intinya begitu. Jelas ini? Jelas. Contoh lain apa? Contoh lain apa? Misalkan mengatakan apa? Ya, misalkan mengatakan ya, seseorang ya, apa bahasanya ya? Mohon maaf ini kalau ini yang enggak saya sebutkan dulu contoh kalimat yang tidak memiliki kemungkinan makna lain. Contoh ya. Contoh tuduhan zina. Seseorang mengatakan tentang orang lain, fulan adalah zanin, pezina. Atau kalau dalam bahasa Arab juga sama, dalam bahasa Arab fulan ahir. Ini tidak perlu niat untuk menentukan apa ini maknanya. Sebab maknanya ini jelas-jelas tuduhan apa ini? Tuduhan zina. Boleh atau tidak menuduh orang lain zina? Boleh atau tidak menuduh orang lain itu zina? Tidak boleh. Hah? Gimana tergantungnya, perinciannya? Apa? Saksi. Terus? Baik. Kalau menjadi saksi begitu. Walaupun menjadi saksi, tapi saksinya enggak genap 4, 3 bersaksi semua, terus saksi yang keempat enggak ada, tiga-tiganya harus dihukum cambuk ini. Tiga-tiganya harus dihukum cambuk. Samanina jaldah. Kurang satu lagi padahal. Kalian enggak genap, walaupun ketika enggak genap harus cambuk. Jadi tidak boleh secara umum, tidak boleh menuduh orang lain, terutama muslimin, telah melakukan zina. Tidak boleh. Haram hukumnya. Dan itu termasuk dosa besar. Hukum konsekuensinya adalah dicambuk 80 kali cambukan. Yang mencambuk ya penguasa, pemerintah, pihak yang berwenang. Tergantung ditegakkan atau tidak. Yang jelas itu dalam syariatnya. Kemudian dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Penuduhnya justru yang dihukumi sebagai orang yang fasik. Ya. Dan jangan diterima persaksiannya selama-lamanya, jangan dipercaya lagi. Dan dia juga diancam dengan laknat dan adab yang besar di akhirat nanti. Orang yang menuduh zina. Jadi hati-hati. Ya, di tengah-tengah masyarakat nampaknya sering terdengar ya, fulan, si A sama si B, laki-laki sama perempuan itu si B. Hati-hati itu. Kalaupun enggak ditegakkan hukum had 80 kali cambukan di dunia, tapi di akhirat gimana? Nauzubillah. Makanya sudah diam. Wallahu a'lam. Sebab kehormatan seorang muslim itu nilainya sangat besar di dalam syariat Islam. Ya, kehormatan seorang muslim itu sangat dijaga di dalam Islam. Baik. Sehingga itu membutuhkan niat atau tidak. Kalau ucapannya seperti tadi, untuk menentukan maknanya fulan zina, zanin, fulan akhir, membutuhkan niat tidak untuk menentukan maknanya? Tidak, sudah jelas. Jadi kalau ada orang yang terucap seperti itu dari lisannya, berarti ya dia ya apa, terjatuh dalam dosa ini, qadzaf istilahnya, dan dia berhak untuk dihukum cambuk. Gak bisa mengelaku, maksud saya begini-begini. Maksud-maksud gimana? Ini kalimat yang jelas, tegas, sorih. Gak memiliki makna yang lain. Jelas ya? Nah, tetapi yang bisa dicontohkan mungkin yang memiliki makna yang lain. Bisa artinya zina, bisa artinya bukan zina. Misalkan gimana? Fulan fajir misalkan. Jelas ya? Fulan fajir atau dalam bahasa kita apa maksudnya? Mohon maaf ini, kalau selingkuh itu pasti terjadi itu atau tidak? Enggak ya? Enggak ya? Fulan si A selingkuh. Heh? Fulan selingkuh. Nampaknya wallahu alam, kalau yang saya pahami itu bukan kalimat yang sharih ya, tuduhan zina, iya kan? Bukan kan? Nah, maka ini kembali ke apa ini? Niat. Hati-hati loh, antum mengatakan begitu selingkuh, niatnya antum apa? Apakah niat antum zina? Fulan itu berarti zina? Atau maksudnya selingkuh tanpa zina? Kan begitu. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan atau tidak bisa langsung menuntut si A ini, dia ini harus dihukum cambuk 80 kali cambukan dan seterusnya. Tidak, tergantung niatnya. Kalau antum mengatakan ini niatnya adalah tuduhan zina, berarti antum berhak dihukum cambuk. Kalau niatnya bukan tuduhan zina, ya tidak. Tapi juga hati-hati, kehormatan muslim itu ya harus dimuliakan, dijaga. Baik. Terfahami ini? Ada yang kurang jelas sebelum kita tutup? Sudah jelas ya? Insyaallah jelas. Ini pembahasan yang sangat penting. Ya, berkaitan dengan niat masuk di dalam, mungkin bisa dikatakan masuk di semua bab ilmu, sehingga harus dipelajari dengan baik, harus dicerna dengan baik, dicatat, dimurojaah, diingat-ingat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang-kurangan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.